Yahya, pasal 5. Mangkai jo'o, ben pangramian na to Yahudi, na male puang isa de kota Yerusalem. Den mesa kolang jo kota Yerusalem si kandopti ibabangan to disanga babangan bembala, den lima lalan di dieng guriki. Ia jo kolang lan basa Ibrani disanga Betesda. Buda to masessa si mamasan jontu jo lalan, susinna to masaki, to buta, to kepang na to kupi. Padan tajan ni, umbo watu na tigonggang jo awai jong kolang. Sanga si pisen-pisen na melao do to maleka na puang na gonggang ito ay na. Na iya toto kami nang jolo mendo kiti gonggang mi malagahi jo may sakin na. Den mesa muane jio talung pulo mo karua taon na kupi. Mama abangi jio na kita puang isa na isen ni kumua liwa mo masain na kupi. Na kutanay puang isa na kuwa madwang roko kamalaga. Mebali jo to kupi na kuwa. Iye puang. Tera rika tompado na kolang. Kiti gonggang ito ay na. Manela male na lako. Na joloy mo tau. Na kuwa mo puang isang kuwan ni. Kedeh moko. Angka itu ampah mo mulumingka. Iya banguna mo jo watu. Ta apa kedeh mi. Na angka itu ampah na. Nalumingka. Ia jo'o jaji to na alo katoroan. Ia mo jo'o na iya to peka anderan to Yahudi. Ikuan ni jo'o to teeda mo na kupi. Alo katoroan tee alo. Teeda mo wading pasan nampamu. Apa mebali ina kuwa? Ia to tompalumingka na nena suana na kuwa. Angka iampamu mulumingka. Na kutanay pole ina kuwa. Inda rajo tongkuangko angka yang pamu mulumingka. Apa teh dan esen ni? Inda tompa lumingkai. Nasaba ata apa mentadi puang isa. Mentama tangatangana to buda. Ia to nasitamu pole omo lan bola puang ala ta'ala. Na kuwa mo puang isa. Malagah mo kotu uto'o. Danggi ma mumpuga pole dosa. Anna danggi mu masih sapole tola abima banda. Mesun mi jo tau na malempauan ni to pekanderan to Yahudi na kuwa. Puang isa, tompalumingka na. Ia mo jo na iya to pekanderan to Yahudi, nangah lalan, lampa kario rio puang isa, nasaba na pokokki jo o to na allo katoroan. Apa na kuwa puang isang kuwan ni? Ratu lako to allo mang jamataruh to ambeku, jaji moy aku mang jamataruh to dana. Ia mo te'e to kadaga jampa masumanga ape kamberan to Yahudi, na ngalalan lambuno puang isa. Te'e da na ia manda ton tengkai atoran alokatoroan, apa ia to'o mo to na kuwa. Ambe eku to puang ala ta'ala. Nasaba ia kesusi jo'o, mpapadai kalena puang ala ta'ala. Na pebali puang isa jo ape kamberan to Yahudi na kuwa. Lami ingaran te'e kadangku kumua, ia te'e aku anak ala ta'ala, teeda ku ading pugauk apa si turu pak keloranku. Keteeda na ambeeku ku kitam pugauki. Sanga apa to na pugauk ambeeku? Ya toda mo ku pugauk. Napakitan ngasan na sinin na to apa na pugauk ambe? Sanga napakamoja na. Nala napakitan pole pa tanda mejangaran to laabi matonggo. Ammi jangga. Susi to ambeeku patuo to mate. Nabenni katuan melo teeda cappaana. Susi toda mi aku anak pangben katuan melo teeda cappaana, lako iya totoku kaduangi. Moi mesa atau teeda iya naraatah ambe eto karakarana, apa sinin na kuasa raatah karakara, na pangben ngasan mo lako aku anak. Napugauki ambe susi joo, na kuwa nakasiri ina sinin na tau, susi taung kasiri ambe eku, iya toto cang kasiri ina, teeda toda nakasiri i ambe eku tosuana. Lami ingaran te'e kadangku kumua. Ia totom pesa adingi to kadangku. Nama tappa lako toto suana. Ia mo ton nampui katuan melo te'eda cappaana. Te'eda mo iyan naladi sessa. La apah mi jomai kamatian. Annan nampa katuan melo te'eda cappaana. Lami ingaran kumua. Lana dete mi wattunna. Nasitongan na wattunna mi te'e to'o. Kumua iya toto mate lasa ading gamarangku. Te'e aku anak Allah Ta'ala, na iya toto sading ngila tuo pole. Susi ambeku ma kuasa mpatuo pole tomate, susi toda aku naben kuasa mpatuo tomate. Mengkato omong pangaben kuasa lako aku, larata karakarana tolino, nasaba aku mo anak mentolino. Janggi mi jangga sading ite, nasaba lana dete mi watunna kumua, sininna to tomate mo sading gamarangku, na iya to tomelo panggaukanna, lamesun lamelamunan, anna tomelo teeda cappaana. Apa iya to gaja panggaukanna, lamesun to'o lamelamunan anna disessa. Pataruhi kadanna puang isa nakua. Teeda ku ading pugau ke apa si turu pakkailoranku. Ra'atah nak karakarana tolino, susi to na parentan na ambe. Maruruh to pangra'atahku, nasabak teeda na elohku, apa pakkailoran na ambe to suana. Iya kela aku bang paui kumua, ambe to suana, teeda mi katapai to apa ku pau. Apa den ambe kum paui kumua, kuswako, naku isen kumua tongan to na pau. Namangka mo kamu suatau lako Nabi Yahya. Natongan mo jo'o kadan nam pauna. Apa si tongan na? Teeda ku parallu natonganan tolino. Apa ku pangingaran kamu teeh kukua ammi di pasalama. Iya to Nabi Yahya susi palita dukku mangarang. Na iya jo'o kadan na susi arang. Apa cingga atura kamu masanang tarimai. Apa den iala abi matonggon tonganan na. Na iya to kadan na Nabi Yahya. Ya mo to jaman na pangparentan ambe lako aku, lako mangkai, ya to omos saabi ikumua ambe ku toswana. Na denpa ya to laabi matonggo, ya mo to ambe ku toswana, ya mon tonganan na. Teeda pa misaading ni gamaran na, batung kita ilindona. Teeda mi katapai to kadan na puang Allah Ta'ala, na sabatia kamong katapai na te aku to nasua. Mpelajahi kamu isin na surah Allah Ta'ala, nasabak misange kumua, ya mo jo'o mi pugau, ammi ampa katuan melo teeda cappaana. Namoi surah Allah Ta'ala, aku banguna to napau, apa caaka mu ratu lako kaleku, ammi ampa katuan melo teeda cappaana. Teeda ku parallu nakasiri tolino. Kuisen kamu kumua, teeda mi pakamoja puang Allah Ta'ala. Ratu nak napakuasa ambeku, apa caaka mu ntarimana. Apa mi tarima ke den tau lain ratu mpu kuasa kuasanna? Umbo la mi kuwa matappa lako aku, kenangah rakamu kadipujian, jiomai padam mi tolino. Na teeda mi angahi to kadipujian pole jiomai puang Allah Ta'ala teeda susinna. Danggi mi sangai kumua, laku pasala kamu jiolona ambe. Ya tolam pasala kamu, Nabi Musa rato mi sangal lantulung kamu. Ya ke la matappa tongan kamu lako Nabi Musa, tantu lama tapak to'o kamu lako aku, sanga aku rato napau Nabi Musa lan sura'ana. Apa ya ke teeda mi katapai to apa napau Nabi Musa, teeda to'o mi katapai to apa kupau.